Peter, break dulu yuk. Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya. Yang pedes-pedes pasti enak. Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain. Yang pedesnya bombastis kan. Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh. Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis. Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih. Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Ada topping kris-krisnya. Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api. Iya, jadi semangat lanjut intens lagi. Yuk, Guru, let's start. Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik-asik. Pedesnya bombastis. Dari Wings Food.